azwaja. Kalau kita baca sempurna, wa min ayatiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Perhatikan baik-baik. Fokus ya, terlebih pada yang telah berumah tangga. Yang belum berumah tangga, nanti saat menyiapkan hal itu, baik-baik Anda persiapkan dari sekarang. Ayat pernikahan, berumah tangga, itu dibuka langsung oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat jelas. Ayat. Wa min ayatihi. Sudah menggunakan min, bentuk ayatnya jamak. Ayat. Saya pernah sampaikan kepada Anda, kalau ada kata ayat dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar tanda. Tanda itu banyak dalam bahasa Arab. Alamat itu tanda. Tanda yang mendekatkan pada tujuan tempat disebut dengan alamat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi alamat. Di mana alamat Masjid Al-Ihsan, Pondok Jingga Mas, nomor sekian, blok sekian. Begitu Anda mengetahui alamatnya, Anda cepat sampai ke tujuan. Begitu sampai di tujuan, hujan. Misal gitu kan? Itu hal yang lain, tiba, alhamdulillah, cepat sampai alamat. Yang tidak tahu alamatnya, putar, putar, putar, putar, putar. Kata orang Malaysia, pusing, pusing, pusing, pusing, pusing. Ya, belum tentu sampai. Baik, begitu sampai ke tujuan, pengajian sudah bubar. Nah, itu alamat. Yang kedua, ada yang disebut dengan ayat. Ayat itu bukan sekedar tanda, tapi tanda yang mendekatkan seseorang dengan penciptanya. Tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua isi Al-Qur'an disebut dengan ayat. Kenapa isinya disebut dengan ayat? Karena ketika Anda berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka lebih dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda membaca Al-Qur'an atau dibacakan kepada Anda Al-Qur'an, tidak ada getaran dalam jiwa, tidak ada kedekatan dengan Allah, maka pasti ada yang salah dalam diri. Perhatikan kaidahnya, Quran surah ke-8 ayat ke-2. Saya mau pertajam sebentar sebelum kembali ke ayat rumah tangga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kata Allah, kalau benar imannya pakai adatul hasri innama. Kalau benar imannya, berarti kalau enggak begini, ada yang kurang benar dalam imannya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, itu ada getaran di hatinya. Saya pernah katakan di pertemuan lalu, itu dalam sehari, Allah menguji iman kita 5 kali. Untuk mengecek imannya ada masalah enggak. Diperkenalkan nama Allah, diperdengarkan. Dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah kan? Nah, saya tanya pada Anda, saat Anda mendengar suara azan itu ada resapan enggak ke hati? Di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu disebutkan Allahu Akbar, biasanya kalau masih normal imannya, itu dalam jiwanya langsung ada getaran. Allah sudah azan. Siap-siap. Ada panggilan. Bahkan semakin kuat imannya, belum dipanggil, udah siap. Jam berapa sekarang? Oh, 10 menit lagi azan, 10 menit lagi. Ada yang setengah jam lagi sudah sadar sebentar lagi akan ada panggilan. Ini menunjukkan tingkat imannya tinggi. Tapi hati-hati, kalau Anda dalam level yang dipanggil, diperkenalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada sentuhan dalam jiwa, itu pasti dalam imannya ada persoalan. Atau misal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, azan. Tapi kan baru azan, belum qomat, misal. Nah, ini pun menunjukkan ada yang tidak stabil dalam imannya. Jelas? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat zadatuhum imana, bertambah imannya. Dan poinnya, ketika iman bertambah, wa 'ala rabbihim tawakkalun, hubungannya dengan Allah semakin dekat. Tawakkul itu hubungan yang dekat, ada kepasrahan, kedekatan yang luar biasa. Ya, jadi tawakal itu bukan cuma pasrah, ada kedekatan yang luar biasa, saking dekatnya percaya sepenuhnya. Anda kan kalau nitipin barang, saya percaya sepenuhnya dengan akhi ini misalnya. Ya, saya percaya sepenuhnya. Ini. Saya percaya sepenuhnya, saya mau titipkan barang. Begitu saya titip handphone saya ya. Bukankah kalau Anda percaya sepenuhnya, Anda tidak ingat lagi dengan handphonenya? Silahkan. Saya yakin dia bisa, maaf, bisa menjaga dengan baik, bisa merawat dengan baik. Ketika saya butuhkan, dia bisa kembalikan dengan cepat. Orang kalau sudah percaya, enggak akan mikir. Maka kalau kepada manusia aja begitu, apalagi kepada Allah. Dia saking dekatnya dengan Allah, punya kedekatan luar biasa percaya dengan Allah. Dengan percaya yang sangat penuh. Nah, poinnya adalah kapan itu terjadi? Ketika dia mendengar ayat-ayat Allah, bertambah rasa kedekatan itu. Nah, jadi kalau Anda menemukan kalimat ayat dalam Al-Quran, apalagi ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat ayat, maka semua informasi yang disampaikan itu membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, rumah tangga ketika dibuka pintu pernikahan itu dilegalkan oleh Al-Quran, maka ayatnya dibuka dengan kalimat ayat, wa min ayatihi. Kata para ulama, seakan-akan memberikan isyarat bahwa hikmah terbesar pernikahan itu bukan sekedar memadukan dua orang yang sedang dipadu rindu, dua orang yang sedang dimadu kasih, dua orang yang ingin menyatu dalam ikatan yang suci, bukan sekedar itu. Tapi Allah ingin memberi jalan pada dua orang ini untuk bekerja sama dalam meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Paham sampai sini? Baik, tahan sebentar. Tahan. Jelas sampai di sini? Baik, ini bukan persoalan, maaf, jangan dulu pikirkan yang jauh-jauh. Sampai kemudian menikah, sampai punya anak, sampai anaknya terpisah dari ibunya, nunggu di Insan Mat, ya, namanya Malik mencari ibunya, ya. Ada anak namanya Malik nyari ibunya, anaknya ada di ruang DKM. Jadi kalau ada ibu bernama ibunya Malik, ya. Maliknya ada di ruang DKM, kalau kira-kira mau mencari, insyaallah anaknya ada, ya. Baik. Kalau kira-kira mau ingin menemui Malik, anaknya ada di ruang DKM, barangkali bisa segera ditemui. Yang anaknya Malik. Anaknya Malik. Jelas ya? Mana anaknya? Ada ya? Baik. Baik, nanti silakan ibu bisa kontak ke bagian DKM ya. Baik. Ada lagi? Ada ayah yang mencari anaknya? Ah, tidak. Kalau gitu saya teruskan. Saya tanya sebentar. Kalau ada dua orang menikah, diperkenankan kemudian oleh Al-Quran, Allah menetapkan demikian, tujuan terbesarnya untuk keduanya bekerja sama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa paling detailnya, ni Allah titipkan perempuan yang kemudian saya nikahi menjadi mahram saya, bukan sekedar ingin disatukan, tapi bagaimana caranya keduanya berpartner sebagai amanah untuk bisa mendekat kepada Allah. Di antum nih yang laki-laki punya titipan istri, rawat istri itu titipan dari Allah. Itu amalan Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana Anda merawat istri Anda, disitulah kemudian pahala digulirkan kepada Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama istri pun punya amanah dari suami. Dititipkan oleh Allah untuk menemani dia, bukan sekedar menemani, tapi di situ ada amal-amal kebaikan yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara berpikirnya begini, kalau sudah menikah, cara berpikirnya, ini titipan Allah nih. Pasangan saya titipan Allah. Dan yang namanya titipan, pasti, awas hati-hati ya, punya dua hukum di situ. Hukum pertama, dia mesti dirawat, karena orang yang nitipkan, atau sosok yang menitipkan, pasti akan satu saat mempertanyakan apa yang dititipkan. Saya nitip kepada Anda handphone saya. Begitu saya titipkan kepada Anda, tiba-tiba Anda banting-banting handphonenya. Dasar Ustaz bin'ah, Ustaz bin'ah, Ustaz bin'ah, misalnya kan? Gak lempar, misal gitu. Baik. Hari ini Alhamdulillah, tadi pagi saya lihat, oh, jangan seperti Ustaz Adi Hidayat, Ustaz sesat katanya kan? Masya Allah. Ya sudahlah, semoga Allah berikan kemuliaan. Baik, pertanyaannya, begitu satu kali saya minta lagi handphone dalam keadaan yang sudah rusak, bagaimana perasaan yang menitipkan? Istri Anda, itu titipan dari Allah. Suatu saat Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya titipkan ke kamu, dia sudah berhijab. Kenapa ketika menikah dengan kamu hijabnya dilepas? Ini sebelum nikah dengan kamu, dia rajin tahajud. Kenapa setelah menikah dengan kamu tahajudnya jadi putus? Ini sebelum menikah dengan kamu, dia ngapalin Quran. Kenapa setelah menikah Qurannya hilang semua? Ini sebelum menikah dengan kamu rajin berdoa. Sebelum menikah dengan kamu, itu amalan dari ibunya mengalir terus. Kenapa setelah menikah dengan kamu putus semua? Ibu juga sama. Ini suami kamu, sebelum menikah dengan kamu, amalannya banyak. Rajin baca Quran, rajin tahajud. Kenapa setelah menikah semua itu tinggal? Karena itu banyak hadis-hadis memberikan keutamaan bagi amalan suami kepada istri, bagi amalan istri kepada suami. Saya beri contoh misal. Maaf, untuk istri kepada suami. Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Saya buka dari ibu dulu. Ya qala Rasulullah SAW, haddathana qal, menyampaikan Rasulullah SAW, lihat kalimatnya. Idza shallatil mar'atu salataha, kalau seorang istri hanya sholat fardu saja, tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Wasamat somaha, kemudian dia cuma puasa fardu Ramadan saja, enggak pernah puasa sunnah. Senin Kamis tidak, ayyamul bid tidak. Maaf, puasa Daud pun tidak. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, enggak selingkuh, enggak berzina, dia tutup pintu itu semua. Wa ata'at zaujaha, dan dia kemudian taat pada suaminya, pada yang baik-baik, merawat suaminya, berikan yang terbaik, menaati karena Allah, yang minta kepada Allah baik dia ikuti. Mah tahajudnya, dia tahajud. Mah tahsinnya, ikut tahsin. Mah ta'limnya, ikut ta'lim. Begitu dia wafat dalam keadaan demikian, qilalaha yaumal qiyamah, saat dibangkitkan di hari kiamat, qala Allahu azza wa jalla, lihat kalimat Allah, qilalaha yaumal qiyamah, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Kata Nabi, akan difirmankan kepadanya oleh Allah, kamu langsung masuk surga aja dari pintu mana yang kamu inginkan. Bebas. Demikian suami juga begitu. Banyak hadis-hadis dari Nabi yang meminta kita untuk menjaga istri sebagai amanah Allah. Perhatikan kalimat wasiat Nabi terakhir saat haji wada. Ittaqullaha fin nisaikum. Kata Nabi, bertakwalah kalian para suami untuk merawat istrimu. Fa innahunna khuliqat min dhal'in a'waj. Memang itu enggak mudah karena dia diciptakan dari rusuk yang bengkok. Maksud tulang rusuk yang bengkok ini ada yang memahami dengan bahasa kiasan. Tulang rusuk itu awas sangat sensitif. Lunak dia tapi bengkok. Jadi kalau Anda luruskan dengan cara yang keras bisa patah. Tapi kalau enggak diluruskan bengkok juga. Salahnya memang ada tapi enggak ada yang sempurna. Jadi kalau Anda ingin mencari yang sempurna susah. Demi Allah saya katakan susah. Maaf ya, maaf, kata Nabi, kebanyakan orang itu menikah. Maaf, dengan empat motif. Satu apa? Lima liha, karena hartanya. Yang kedua, linasabiha, karena faktor latar belakang nasabnya. Awas, awas, hati-hati. Yang ketiga, lijamaliha, karena cantiknya atau gantengnya. Empat lidiniha. Baik, din itu poinnya satu, agama satu. Yang lainnya nol. Jadi kalau agamanya bagus, rupawan juga, cantik atau ganteng, maka 10 poinnya. Kalau dia kaya juga, maka 100 poinnya. Kalau dia dari nasab yang bagus, maka 1000 poinnya. Ingat baik-baik. Tapi apakah Anda ingin mengatakan semua yang Anda kemudian nikahi terkumpul empat-empatnya? Tidak. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang demikian. Biasanya, satu unggul, yang lainnya kemudian kurang. Kekurangan itu bukan ingin mengurangi dirinya, tapi dititipan Allah kepada Anda untuk menyempurnakannya. Makanya dahsyatnya kekurangan di istri ada di Anda kelebihannya. Kekurangan di suami ada di istri kelebihannya. Nah karena itu sebelum Anda berpikir misalnya, mohon maaf ya, maaf sebesar-besarnya. Ibu menikah dengan perempuan lagi dalam konteks bahasa fikihnya poligami, ada ketentuannya dalam Al-Quran. Ada kebolehannya, tapi kapan kebolehan itu diberikan? Para ikhwan dengarkan kata-kata saya. Ketika antum misalnya ingin berpoligami, ada terpenuhi syarat-syaratnya, maka yang pertama penting yang antum pikirkan adalah Anda akan menerima amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sudah membuat istri yang pertama baik, dekat dengan Allah, bagus ibadahnya, taat kepada Allah, sempurna amalan-amalannya dengan baik dan sebagainya, silahkan diskusikan kalau ada alasan-alasan lain membuat Anda boleh berpoligami. Tapi kalau motif Anda hanya sekedar ingin mencari misalnya maaf pendamping lain yang lagi-lagi untuk misalnya mohon maaf menambah istri saja, untuk menyalurkan hasrat seksual saja, maka demi Allah saya katakan beban Anda di hadapan Allah akan semakin berat di hari kiamat. Karena itu saat saya ditanya, Ustaz, apakah Ustaz akan berpoligami? Awas, ini akan viral nih di media sosial nih. Apalagi direkam tuh. Apa jawabannya? Kita tunggu pekan depan. Tidak, saya selalu katakan begini, poligami hal yang diperkenankan dalam Al-Quran. Jika terpenuhi syaratnya, maka tidak ada orang yang bisa melarangnya, karena Allah memperkenankannya. Tapi yang paling saya ingat adalah, saya mendapatkan titipan dari Allah, tiga amanah sampai hari ini. Ada istri saya, ada anak saya yang dua, satu laki-laki, satu perempuan. Dan insya Allah akan ada yang ketiga. Yang jadi persoalan adalah, saya saja menerima amanah tiga orang ini belum sempurna, masa iya saya mau menerima amanah yang lain? Jadi kalau saya punya prinsip, kalau saya belum mampu maksimalkan secara sempurna apa yang Allah titipkan kepada saya, maka bagi saya agak berat rasanya dihadapkan kepada Allah ketika menerima amanah yang lain. Dimohon maaf ya, kalau saya bukan ingin membuat kecewa. Tapi saya ingin katakan bahwa ada amanah yang saya harus rawat saat ini, yang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Ya Allah, mudah-mudahan segera sempurna, segera sempurna. Tahan sebentar ya. Jelas sampai sini? Jadi keringetan nih. Paham ya? Ah, sekarang kembali kepada yang tadi. Ustaz, sekarang situasinya suami saya sudah mau menikah lagi. Dan bagaimana cara mengikhlaskannya? Kalau itu berarti sudah ada di titik pernikahan, sisi pada yang kedua, bukan pada persoalan yang pertama. Kalau kata-kata saya didengar oleh suami yang bersangkutan, maka saya katakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah siap, memang syaratnya terpenuhi, maka bicara baik-baik dengan istri. Karena itu pun amanah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pernikahan itu menghadirkan ketenangan. Anda nikah tapi enggak tenang, berarti ada yang salah dengan pernikahannya. Sakinah itu kan tenang. Jadi kalau Anda nikah tapi Anda sendiri tidak punya ketenangan, berarti di rumah tangganya ada yang salah. Mawaddah itu cinta pada materi. Rahmah itu cinta dengan perasaan hati. Kalau kemudian Anda merasakan cinta tapi hatinya bermasalah, pasti ada persoalan di dalamnya. Karena itu saya sarankan, tidak dilarang Anda ingin berpoligami, tapi komunikasi dengan baik pada istri Anda, pada anak-anak Anda, katakan dengan sesungguhnya, bicara yang baik. Kalau sudah seperti itu, menikah pun akan nyaman. Baik dua, tiga, sampai berapa Bu? Itu pasti akan nyaman. Tapi kalau caranya Anda sembunyi-sembunyi, demi Allah saya katakan, nikahnya sah, secara pernikahan, secara agama sah, tapi Anda melakukan dengan cara yang tidak benar, maka Allah akan tanamkan dalam kehidupan rumah tangga Anda kurang dari segi sakinah, mawaddah tidak akan nyaman, dan rahmah tidak akan sempurna di dalamnya. Dan untuk apa kemudian Anda melakukan itu dalam kehidupan? Jelas? Baik, kalau sudah jelas, nasihat saya untuk istri yang tadi menuliskan apa yang tadi telah kita bacakan, nasihat kami, pertama, bersabar kepada Allah, karena mustahil Allah menitipkan ujian kecuali ibu mampu dengan itu. Pertama, sabar. Ya, ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, yakinkan pada diri setiap masalah pasti ada solusinya. Inna ma'al usri. Baik. Yang ketiga, ingat kalau ada persoalan, bahasa Qur'annya di Qur'an surah keempat ayat 34 paling kiri sebelah atas, komunikasikan langsung, jangan tunda. Datangi suami, pastikan. Pa, kita sudah berumah tangga 9 tahun, alhamdulillah. Saya tahu kita dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini titipan dari Allah. Saya ngerti. Nah, sekarang mama cuma minta kepastian saja. Apakah nanti papa dengan rencana yang telah papa niatkan ini sudah matang betul? Karena kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama papa. Yang kedua, mama cuma ingin pastikan, karena di sini ada terkait dengan, maaf, kondisi anak tidak pernah dilihat, tidak pernah peduli. Apakah sampai sekarang masih ada perhatian papa kepada keluarga ini, kepada mama dan anak-anak? Pastikan dari situ. Setelah ada pernyataan-pernyataan, baru keluar hukum syar'inya di situ. Jangan disimpan. Karena sesuatu yang tidak jelas, pertanyakan sampai jelas. Kalau kemudian dia mengatakan, sebetulnya saya ini pengen menikah karena sudah gak cinta dengan kamu. Ya, kamu itu sebetulnya selama ini saya memendam rasa tidak suka dengan kamu. Cuman terpaksa aja saya nikah, misal gitu kan, misal, mohon maaf. Ya, kalau ada kata-kata demikian, maka ini menunjukkan pada persoalan yang bisa diselesaikan dengan turunan hukum yang lainnya. Apa itu? Panggil kemudian wali. Ayat 35-nya, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Diskusikan. Ternyata selama ini ada sesuatu yang salah, yang tidak tepat. Allah berikan jalan sampai selama ini supaya belajar di rumah tangga untuk memperbaiki ke depannya. Baik, karena itu kalau diturunkan kemudian hukum ada perpisahan, maka di situ lihat unsur-unsurnya. Kalau terpenuhi, maka muncul talak pertamanya. Kalau di situ kemudian merenung kembali untuk bersatu, ada tobat di situ, maka perbaiki. Kalau tidak, mungkin Allah pisahkan, memberikan cara yang terbaik lagi. Itu bagian yang pertama. Tapi saya sarankan, tolong cara mengikhlaskan itu bukan diam-diam diterima, tapi diam, bukan. Datangi suami, bicara yang baik, sampaikan bagaimana maksudnya, minta pendapatnya, lu sampaikan keadaannya. Apakah dengan menikah masih bisa, maaf, memperhatikan anak, masih bisa melihat kondisi keluarga, istri dan sebagainya. Kalau dia menyanggupi itu semua, maka kalau Anda tidak ada pilihan yang lain, sudah ikhlas dengan itu, sudah siap, maka bertawakallah kepada Allah. Tinggal pelajari bagaimana Nabi mengajarkan pada istri-istrinya saat Nabi berpoligami. Jelas? Karena saat menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau tidak berpoligami. Saat wafat Sayyidah Khadijah, baru beliau berpoligami. Nah, Anda pelajari fikih itu, istri-istri Nabi yang pada saat itu telah berpoligami dengan Nabi SAW. Bagaimana Nabi berhadapan dengan Sayyidah Aisyah, bagaimana berhadapan dengan Sayyidah Zainab, pelajari oleh ibu di situ, pahami hukumnya. Setelah paham, baru kemudian bersikap seperti istri Nabi bersikap kepada Nabi SAW. Barangkali disitulah Allah ingin titipkan pahala lebih besar dibalik apa yang telah ibu jalani selama ini. Paham sampai sini? Baik, jadi kesimpulannya, yang pertama, datangi suami, tanya baik-baik, pastikan dengan baik. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Kalau diputuskan untuk terus menikah kembali dengan yang kedua, maka ibu belajar fikih poligami, bagaimana yang terbaik dijalani. Kemudian konsultasi dengan wali untuk mendapatkan yang terbaik ketika dijalani itu semuanya. Paham insya Allah? Yang ketiga, untuk para ikhwan yang berniat untuk poligami, tidak dicukupkan dengan niat saja. Pelajari syaratnya, diskusi dengan istri, dan jadi suami yang pemberani untuk cerita kepada istri. Jelas ya? Baik, gak ada nikah sembunyi-sembunyi. Katakan, saya katakan dengan tegas, jangan berpoligami dengan sembunyi-sembunyi. Demi Allah saya katakan, karena Anda melakukan maksiat dalam dua hal. Yang pertama, maaf, Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bacanya begitu. Sudah. Dah selesai jawabannya. Ada anak pesantren. Jadi pas pulang dari pesantren, bapaknya nanya, dia udah tahu belajar hadis itu. Kata bapaknya, "Nak, sudah sampai belum pembahasan bakti orang tua?" "Sudah." "Gimana di hadisnya?" "Berbuat baiklah pada siapa?" "Ibumu." "Terus ibumu?" "Terus ibumu?" "Terus bapakmu." "Bagus. Berapa kali ibu disebutkan?" "3." "Bapak berapa?" "1." "Jadi ibu ada berapa?" "3." "Bapak?" "1." "Nah, tolong sampaikan itu ke ibu, mamah lagi masak di dapur." Datanglah ke ibunya di dapur, ibunya lagi potong terong. Nah, begitu disampaikan, ada tahu apa yang terjadi? Jawaban ibunya, kita lihat pekan depan nanti. Ya, pertanyaan kedua, silakan. Singkat, padat, duduk aja. Ya. Salam warahmatullahi. Terima kasih, jazakallahu khair. Pertama, saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya dari At-Taisir Learning Center, tolong bapak ini dengan istri, pak ya, nanti sebelum pulang dari sini, tolong titipkan kepada beliau mushaf At-Taisir, ya, dengan mushaf Al-Akhyar, supaya nanti bapak pulang, itu bapak membawa mushafnya insyaAllah. Ya. Tolong bapak jangan pulang sebelum mendapatkan mushaf dengan buku Muslim Zaman Nuh Hafal Quran dalam 30 hari, itu sebagai bimbingannya. Jelas ya? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghafal Quran? Hafalkan. Bagaimana cara menghafalkannya? Saya uraikan dalam buku yang dimaksudkan. Karena bapak lihat Akhir TV, buka tayangan yang dari April kemarin, itu saya jelaskan, kami jelaskan tentang cara menghafalnya. Secara singkat, pertama, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin ketika akan menghafal itu akan mendapat kemudahan dari Allah. Jelas? Yang ketiga, ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ketika bapak sungguh-sungguh, maka Allah pun akan berikan yang terbaik dalam hafalannya. Yang keempat, bantu dengan doa. Ya, jadi begitu akan menghafal, bermohon kepada Allah supaya dimudahkan hafalan. Begitu selesai menghafal, minta kepada Allah supaya dikuatkan hafalan. Yang kelima, tambahkan dengan amal soleh yang lain untuk menguatkan dan mempercepat hafalan. Amal soleh apa saja? Salat mulai tingkatkan. Yang salat fardu, tambah dengan sunnah. Rawatib tambah, tahajud tingkatkan. Kalau biasa enggak sedekah, mulai sedekah. Walaupun 100 rupiah, 1000 rupiah, niatkan. Yang dengan itu mempercepat amalan-amalan saya untuk mendapatkan wasilah. Ya, wasilah terbaik untuk menghafal Quran. Dari mana Ustaz dalilnya? Ada di Quran surah kelima, Al-Ma'idah, ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah. Supaya Allah mempercepat jawaban dari doamu. Cari wasilah. Jadi boleh kita memohon kepada Allah dengan wasilah amal. Seperti tiga orang yang terperangkap dalam gua saat hujan seperti tadi. Gua menggelinding batu besar menutup pintu gua. Saat nutup itu mereka mendorong, tidak mungkin. Didorong gak keluar, sulit. Batu tidak bergeser. Maka mereka bermohon kepada Allah, berdoa dengan wasilah amalnya. Satu orang menyebutkan amalnya, geser, bergeser. Kedua orang menyebutkan amalnya, geser, bergeser. Yang ketiga menyebut amalnya, didorong oleh ketiganya menggelinding batunya. Maka dari itu, bapak boleh berdoa, ya Allah, percepat hafalan Quran saya, kuatkan hafalan saya, dan tambahkan dengan amal soleh-amal soleh yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik, karena itu setelah Allah sebutkan di Quran surah ke-54 dengan 4 kali disebutkan. Ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ingat baik-baik. Ketika saya sudah bahas di pertemuan lalu, walaqad sudah, yassarna sudah, Al-Qur'an lidzikir sudah, tinggal muddakir. Ditantang oleh Allah, saya tantang kalian, saya mudahkan Qur'annya, kalian mesti yakin, mesti ikhlas, kerjakan apa yang 5 tadi saya sebutkan. Itu amanah dari Al-Qur'an. Begitu saya sebutkan tadi, kata Allah, lihat ujung ayatnya, alhamdulillah. Kata Allah, fahal mim muddakir, ada enggak yang mau mencoba itu semua? Ayo, siapa yang pengen mempraktikkan? Kata Allah, saya mudahkan, tinggal kalian pengen enggak? Kalau rumusnya ada mu'i, mu'i, mu'i, itu orang. Mu'i, misal ahsana, sifat baik, orangnya muhsin. Aslama, masuk Islam, orangnya muslim. Mu'i, beriman, amanah, orang beriman mukmin, ikhlas karena Allah, orangnya mukhlis. Jadi kalau pengen gampang, kalau Anda ingin rubah ke bentuk orang, tinggal mu'i, mu'i, mu'i. Misal Anda ingin berikan nama pada anak, misalnya orang yang ikhlas, langsung ikhlas ganti. Mu'i, mukhlis. Orang yang yakin dengan Allah, mukmin. Orang yang dekat ibadahnya dengan Allah, muhsin. Kadang-kadang kan ada bahasa Indonesia. Fokus. Nah. Perhiasan agama, itu kan? Betul kan? Perhiasan zin, agama din. Yang mengelak dari sesuatu, ya, disambung. Sudah. Dah, sini lagi. Baik, fahal mim muddakir, adakah yang ingin mempraktikkan itu? Nah, ini yang mau saya katakan. Fokus ya. Udah. Saat diminta menghafal pakai dal, za lidzikri. Tapi saat kita menghafal pakai dal, muddakir, pakai tasdid lagi. Mudah mana mengucapkan, dal atau dal? Satu dal, za dua dal, dal, da. Ya, mudah mana? Satu atau dua? Ya. Satu atau dua? Ah, sudah. Dua. Dal. Dal. Dal. Dal. Tuh. Yang benar, yang paling mudah kalau di ilmu aswat, dal. Dal, dal, dal, dal. Ya, jadi kalau saya sebutkan, yang pertama dal, yang kedua dal. Mudah mana? Satu atau dua? Oh, kan? Dal, dal, dal, dal, dal. Dal. Makanya disebut dengan harfu rohwah. Huruf yang kalau diucapkan mudah karena udaranya keluar ringan. Da da da da da da da da da da da da da. Tapi kalau dal tidak, disebut dengan harful infijar. Dia datangnya dari dalam, udara diambil di dalam, diledakkan keluar, infijar. Dalam ilmu tajwid disebut dengan qalqalah. Qaf ta ba jim dal. Qutubu jadin dal. Jadi kalau diucapkan udara ditahan dulu. Dal dal dal dal. Ya. Nah, za dengan da paling susah itu da, za paling gampang. Ketika Anda diminta menghafal, prosesnya pakai za. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau pengen ngapalin, menghafal itu gampang. Tapi ketika menyebut orang pakai dal, dal. Jadi Quran itu mudah dihafalkan, yang susah orangnya. Mim, mu, i, mudzakir. Ketika lizikri pakai dal, ketika orang pakai dal. Dal itu lebih sulit dibandingkan dengan dal di ilmu aswat, cara mengucapkan suara. Jadi Quran itu mudah, gampang banget ngapalinnya. Anak kecil aja bisa hafal. Yang lumpuh otak hafal. Yang sepuh hafal. Jadi kalau ada orang gak hafal Quran, susah ngapalin minimal. Susah. Berarti bukan Qurannya yang salah. Yang susah? Orangnya. Jadi jangan salahkan Qurannya. Ini susah nih Qurannya. Bukan orangnya. Awas. Awas jangan salah tuh. Ini susah nih. Yang itu aja gampang. Bukan Qurannya. Siapa? Orangnya. Selalu kaidah mengatakan kalau peci tidak masuk dengan ukuran kepala, maka jangan dipotong kepalanya. Sesuaikan pecinya. Jelas sampai sini? Paham? Jainuddin? Paham Pak ya? Ah, jazakallah khair. Tiga, pertanyaan selanjutnya. Akhwat ada pertanyaan? Baik, sudah ditulis? Ah, akhwat ditulis saja ya. Maksudnya lima pertanyaan? Lima pertanyaan. Maka ngacungnya bagaimana? Kalau dua pertanyaan ngacungnya bagaimana? Dua, ya sudah. Sudah. Sudah, ada-ada aja nih malam ini nih. Udah. Kalau satu enggak usah ngacung. Udah. Ya udah jelas nanya. Kalau dua kan dua pertanyaan, tuh kan? Kalau tiga, tiga pertanyaan. Kalau empat? Empat. Kalau lima? Satu? Nah. Ya, salam. Saya mau bertanya Ustaz, ketika peristiwa tadi terjadi, bagaimana Ustaz begitu dengan cepatnya mengeluarkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan peristiwa-peristiwa tersebut gitu, seperti itu. Saya melihatnya sangat luar biasa sekali seperti itu. Dan kalau diperkenankan saya ingin belajar dengan Ustadz seperti itu. Saya ingin seperti itu gitu. Baik, agar ya, bisa mengeluarkan isi Al-Qur'an di setiap peristiwa yang terjadi. Terima kasih. Baik. Pertama begini. Saya ingin sampaikan pada seluruhnya. Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa Qur'an itu pedoman hidup. Maka ketika Allah berjanji, pegang janjinya. Dan caranya dengan meyakininya. Karena itu kaidah berinteraksi dengan Al-Quran dibuka dengan la raiba fi, jangan ragu. Saya dari sejak mengenal Al-Quran, orang tua saya menanamkan keyakinan dalam jiwa bahwa Al-Quran itu solusi kehidupan. Dari kecil ibu saya membimbing lisan saya mengaji, ayah saya mengajarkan, mengajak, dan yang paling kuat ditanamkan bagaimana mencintai Al-Quran. Saya selalu menanamkan pada jiwa saya sampai sekarang saya mencintai Al-Quran dan tidak ingin dipisahkan dalam setiap keadaan. Yang kedua, setiap ada persoalan apapun ditanyakan, saya selalu punya keyakinan bahkan sebelum menghafal Quran bahwa semua itu pasti ada dalam Al-Quran. Jadi kalau orang tanya, ini pasti jawabannya di Quran. Ini pasti jawabannya ada di Quran. Sehingga sampai tibalah kemudian masanya, ayat itu kita hafalkan, 1, 2, 3, maka otomatis ketika Anda tanyakan, muncullah kemudian, ini ayatnya, ini gambarannya, ini begini, ini begitu. Dan itu pun kita pelajari tafsirnya bagaimana, supaya tidak liar menjadi pendapat kita pribadi. Bagaimana menurut ulama ini? Bagaimana menurut ulama itu? Tafsir ini buka. Kami saat belajar tafsir itu kitab-kitab tafsir yang kami punya atau yang mungkin kita bisa akses kita jajarkan. Ini apa saja? Jadi kalau saat kita baca alif lam mim menurut At-Tabari apa? Asy-Syarawi apa? At-Tahrir wa Tanwir apa? Menurut Ibnu Katsir apa? Menurut ini apa? Buka lihat sehingga kita paham arahnya kemana. Yang mungkin kita jangkau. Tapi yang paling penting adalah tanamkan kecintaan yang kuat dalam Al-Quran dan yakini semua persoalan solusinya ada di Quran. Maka ketika Anda tanyakan sesuatu, Quran itu akan datang kepada diri Anda. Ini yang kamu harus lakukan. Anda melihat, Quran datang lewat mata Anda. Ini yang harus kamu lihat, ini tidak boleh dilihat. Ini yang kamu katakan, ini jangan diungkapkan. Paham sampai sini? Saya, demi Allah saya katakan, ada yang lebih baik daripada saya banyak. Mungkin tidak ketahuan saja, tidak ditampakkan kekinian, tapi banyak sekali. Orang soleh, orang lebih baik, orang rajin ibadah. Saya ini bukan berarti yang terbaik di antara Anda, bukan. Mungkin banyak dosa saya yang bahkan lebih banyak dibanding Anda. Cuman Allah tutup aja. Yang kalau dibuka Anda mungkin jauhi saya. Boleh jadi masih ada manfaat yang mungkin bisa diambil, makanya ditutup. Dan kita mencoba ya Allah untuk mengistighfari itu. Selalu katakan bahwa Anda punya peluang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Anda bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Maka cintai Qur'annya, yakinkan keyakinan tadi, maka setiap Anda tanyakan sesuatu, nanti akan muncul ini begini, begini, begini dan seterusnya. Dan wallahu a'lam bisawab, kalau sesuai dengan keterangan Nabi berarti itu benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan keterangan Nabi dan pendapat-pendapat ulama sebelumnya yang tidak pada konteksnya, maka itu pasti keliru. Itu pasti keliru. Maka luruskan, kembalikan pada pemahaman yang benar. Jelas sampai sini? Terkait dengan daftar, ingin jadi siswa atau belajar bersama-sama, maka yakinkan saya pun masih belajar. Kita sama-sama belajar, maka pelajaran tentang Quran ini, insya Allah, untuk kelas profesi sudah dimulai, maka sudah masuk sesi yang keempat. Untuk sesi hafalan Quran dan bacaan itu akan dimulai bulan depan insya Allah. Dan di situ akan diajarkan cara menghafal metode at-taisir. Bukan cuma menghafal, tapi bagaimana Quran jadi pedoman. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi begitu melihat, Anda ingat ayat tentang mata. Begitu berjalan, Anda ingat ayat tentang kaki. Bahkan ayatnya muncul di benak Anda. Jadi begitu Anda berjalan, ingat langsung. Quran surah 25 ayat 23. Ya, kalau ada orang-orang kafir berbuat baik misalnya, bagaimana kebaikan dibalas, muncul itu. Anda sedang jalan, tiba-tiba bagaimana jalan yang baik? Diprovokasi orang. Muncul Quran surah ke-25 lagi, ayat ke-63. Muncul Quran surah ke-31, ayat ke-18. Ada, jadi semua yang kita kerjakan seakan-akan Quran membimbing kita. Nanti kita arahkan metodenya seperti apa. Insya Allah teman-teman sekalian, ini tahap terakhir, kita sedang merencanakan itu semua. Mushaf itu insya Allah dalam proses. Bulan depan mudah-mudahan sudah ada, nanti kita siapkan. Buku juga sudah kita siapkan. Dalam proses sedang dicetak untuk diperbanyak lagi. Dan semua akan jadi wakaf untuk kepentingan umat Islam. Dan saya akan rahasiakan siapa yang berkontribusi, nama tidak akan disebutkan. Yang pasti ketika mushaf dicetak, buku dicetak, akan tertulis wakaf tidak diperjualbelikan. Dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan lihat. Nanti Anda silakan bergabung saja. Anda berasal dari mana, merapat ke tempat terdekatnya. Di situ nanti kita akan pelajari dengan lebih maksimal. Jelas sampai sini? Baik. Saya ingin berikan himbauan ya. Jaga ketentraman, keteduhan. Ini terutama musim-musim politik di kekinian. Jangan sampai perbedaan cara pandang menjadikan kita sering berselisih atau bahkan memutus silaturahim. Saya netral insya Allah dalam persoalan-persoalan politik. Walaupun setiap orang punya pilihan, tapi saya menghargai siapapun. Jadi jangan sampai perbedaan itu menjadikan saling mencela. Saya sudah merasa cukup melihat media sosial itu Allahu Akbar tiap hari. Kenapa saling cela, saling tuduh, saling menjelek-jelekan? Apa tidak bisa kita berbuat baik satu dengan yang lainnya? Di beda pandangan itu biasa. Saya pun menyeru kepada para politikus dan yang lainnya, coba ciptakan iklim yang teduh. Kalau bisa tuh coba beradu argumentasi yang baik lah. Dan menampilkan hal-hal yang baik, yang teduh. Itu nanti akan memberikan keteduhan pada dampak-dampak di bawahnya. Terlepas dari pilihan-pilihan yang ada. Ya, kita tidak bisa memaksakan, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita kemudian saling memutus silaturahim. Jelas sampai sini? Baik. Jadi tidak penting pilihan itu, yang penting kita semua, teman-teman sekalian, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pilihan kita itu. Siapa yang paling dekat dengan Allah, yang kira-kira baik untuk masyarakat, masing-masing punya pilihan, tapi tetap saling menghormati. Sepakat sampai sini? Sepakat insyaallah? Baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan satu, tidak menghormati, dua, harus menghormati, maka Anda pilih yang mana? Sudah selesai. Dah. Akhwat. Kenapa? Ada yang salah? Tidak kan? Baik. Kalau ada yang mengatakan satu, ada yang salah. Dua mengatakan tidak ada yang salah. Yang benar yang mana? Sudah. Tapi kalau ada yang salah dikasih tahu supaya saya bisa koreksi. Ustadz, bagaimana hukumnya perempuan yang sedang haid tapi tetap murojaah dan menambah hafalan Al-Quran? Nah, teman-teman sekalian, perempuan yang haid ya dianjurkan, pendapat yang terkuat kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau itu, bahkan kalimatnya menggunakan ajma'al ulama. Jadi kalau perempuan yang tengah dalam keadaan haid, masih dalam keadaan masa haidnya, maka dianjurkan dia tidak berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran, baik itu membacanya ataupun kemudian sengaja menghafalnya atau mengulang-ulang. Ada saran dari beberapa imam fikih seperti Imam Malik misalnya, dia tidak meniatkan untuk mengulang secara langsung, cuman berusaha ngikut-ngikuti tapi tidak meniatkan untuk mengulang. Misal ketika temannya membaca dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, dia tidak meniatkan mengulang, cuma dia membaca-baca aja tapi tidak ada niat mengulang. Dengan cara apa? Dia menyebutkan kalimatnya tidak langsung secara utuh. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, enggak dia sebutkan secara sempurna dari awal sampai akhirnya. Jelas? Ah, tapi kalau saya biasanya, demi Allah saya katakan, tidak mungkin Allah menetapkan hukum kecuali ada maslahat di dalamnya. Ingat itu. Dan di antara yang paling dahsyat adalah kenapa Allah menetapkan bagi perempuan ada masa haid, sehingga di situ kemudian dia diminta istirahat untuk tidak menunaikan ibadah yang rutinnya dikerjakan. Ada banyak hikmahnya. Pertama, untuk menyeimbangkan dulu kondisi psikis dan keadaan di dalam diri perempuan. Karena dalam keadaan sedang haid itu keadaannya bukan sekedar kotor dalam hal fisik, yang satu saat kotoran darah yang kotor bisa keluar, tapi juga akan berpengaruh pada keadaan psikisnya. Ya, emosinya, ketidakstabilannya, ketidaktenangannya, itu diminta oleh Allah untuk istirahat dulu. Dan yang paling menarik adalah, ini yang paling dahsyat, ketika perempuan sedang dalam keadaan haidnya, maka pahala-pahala yang dikerjakan dalam sucinya tetap diberikan kepadanya secara sempurna. Jelas hadisnya. Idza maridul abdu, di Al-Bukhari, au safar, kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika ada seorang yang sakit atau semacamnya, atau bahkan dalam keadaan safar dia tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, maka pahalanya tetap akan diberikan sempurna seperti kebiasaan rutinnya. Contoh, seorang laki-laki biasa menunaikan salat sunnah, kemudian besok dia hari Jumat akan berangkat ke Bandung. Di Bandung di jalan kemudian belum sampai, terjadi macet yang sangat luar biasa. Macet kilometer 57, kemudian dia istirahat, sudah masuk waktunya zuhur, bahkan sudah masuk ke jam 1:30. Dia prediksikan ke Bandung, nyampainya kemudian maghrib, bahkan menjelang isya. Asarnya bisa tertinggal kalau dia paksakan. Maka dia kemudian memutuskan untuk menunaikan jama' qasar. Jama' menyatukan dua salat yang berdekatan, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa dijama'. Karena itulah subuh dibuat jauh, ke zuhur jauh, ke isya jauh. Awas hati-hati. Hanya zuhur dengan subuh. Jama' apa itu? Jama' taksir, ya kan? Nah itu gak bisa. Saya taksir waktunya masih bisa dilakukan. Nah, tidak. Baik. Paham? Nah, Anda kerjakan qasar. Qasar itu menyingkat. Jadi ada qasar saja, ada jamak saja, ada jamak qasar. Qasar saja, nyingkat saja, tapi tidak dijamak. Jamak itu menjamakkan, menyatukan dua waktu, belum tentu diqasar. Namanya kamil. Jamak qasar, menyatukan dan menyingkatnya. Kerjakan kemudian dibagi dua bilangannya menjadi genap. Yang genap dibagi dua, tapi bilangan genapnya harus lebih daripada dua. Jadi kalau kurang dari dua atau pas dua, dia gak bisa dibagi dua. Karena itu subuh dijadikan dua rakaat, jauh kemana-mana dan rakaatnya dua. Jadi subuh tidak bisa dikosor dan tidak bisa dijama. Dikosor, salatnya dibagi dua. Subuh cuma dua rakaat, gak bisa dibagi dua. Baru rakaat yang pertama begitu naik, Allahu Akbar, Assalamualaikum, mustahil. Maka yang bisa cuma tiga waktu. Zuhur, asar, dan isya yang kemudian dikurangi. Maghrib bisa kosor jama dengan isya, tapi rakaatnya tetap tiga. Maka Anda kerjakan zuhur dua rakaat, asar dua rakaat. Nah, dalam keadaan itu, waktu masih panjang. Begitu selesai itu masih panjang, masih ada kesempatan sholat sunnah di situ. Baik, saya tanya, apakah kita sholat sunnah? Tidak. Ah, yang iya, angkat tangan. Yang tidak, angkat tangan. Wah. Satu, iya. Dua, tidak. Baik. Enggak, saya belum tanya. Saya belum tanya. Awas. Udah, enggak usah ngarang. Apakah dalam kesempatan itu masih boleh kita sholat sunnah? Ah, lihat baik-baik. Tidak perlu sholat sunnah lagi. Karena yang fardu aja dikurangin, ngapain ditambah dengan yang sunnah? Jelas? Nah, saat Anda tidak mengerjakan sholat sunnah, padahal kebiasaan rutin sebelumnya sholat sunnah, maka pahala sholat sunnah itu tetap diberikan kepada Anda. Sempurna sifatnya. Sempurna. Karena alasan kosor, gak bisa Anda menunaikan sunnah ba'diyahnya. Karena biasanya sholat ba'diyah, saat itu tidak bisa menunaikan ba'diyah, pahala ba'diyah tetap diberikan sempurna kepada Anda. Tidak menunaikannya, tapi pahala diberikan sempurna. Yang paling dahsyat, perempuan. Yang saat masa sucinya, dia mengerjakan amalan bukan cuma fardunya. Sunnahnya dia kerjakan. Hafalan Quran dia kerjakan. Masya Allah, sholat sunnah dia kerjakan. Malam tahajud, siang rawatib kerjakan. Duha kerjakan. Suruk dia kerjakan. Yang paling dahsyat dia menghafal Quran. Hafalkan, hafalkan, hafalkan. Begitu masuk dalam keadaan headnya, maka semua amalan tadi dihitung pahalanya oleh Allah. Sepanjang head, dia mendapatkan pahala walaupun dia tidak mengerjakannya. Bisa sering katakan, rugi kalau ada perempuan di masa headnya, dia cuma mengerjakan amalan yang fardu aja, rugi. Karena saat masa sucinya nanti, teman-teman sekalian, dia kembali mengerjakan yang fardu. Begitu tiba masa headnya, Allah hanya berikan pahala yang fardunya, yang lain tidak. Dan itu terbatas. Kalau sudah monofos, gak akan ada head lagi, selesai semuanya. Maka saya katakan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau sudah tiba masa sucinya, ayo menghafal, menghafal, menghafal. Begitu tiba masa headnya, tidak usah menghafal, buka murattal Quran, dengarkan aja, simak. Simak, simak, simak, simak, simak. Belajar yang lainnya, tajwidnya belajar, boleh. Hukum-hukum belajar. Tafsirnya baca, bagi dua. Saat suci menghafalkan ayatnya, saat head menghafalkan tafsirnya atau memahami makna-maknanya. Itu barangkali lebih yang paling utama. Jelas, Pak? Jelas, yang punya masalah ibu, yang jelas bapak. Apa hukumnya bila seorang anak tamat SMA ingin menjadi penghafal Al-Quran? Enggak, ini serius. Sama hukumnya dengan anak tamat SD ingin menjadi penghafal Quran. Sama hukumnya dengan anak tamat SMP ingin menjadi penghafal Al-Quran. Penghafal Quran itu tidak ada batasnya. Hukumnya ketika ada keinginan kuat itu maka segera wujudkan. Karena itu pemberian dari Allah, disebut dengan mauhibah. Demi Allah saya katakan, banyak orang pintar, tapi kepintarannya tidak mendorong dia untuk menghafal Quran. Jadi kalau Anda sudah ada dorongan ingin menghafal Quran, jangan tunda, jangan tunda. Dan saya sarankan, jadilah ibu yang tidak seperti dilukiskan di kertas ini. Ibu saya tidak memberi izin. Ini masalahnya. Yang ingin saya katakan, kalau ada yang seperti ini, bu, tolong ya bu ya, bapak tolong. Kalau ada anak Anda pengen menghafal Quran, segera fasilitasi. Karena ini gak mudah, mendapatkan keinginan itu tidak mudah, Pak. Demi Allah saya katakan, Anda bisa paksa yang lain, tapi Quran tidak. Jadi begitu ada keinginan, segera fasilitasi. Begitu Anda fasilitasi, maka disitulah Allah akan percepat hafalannya. Kalau Qurannya sudah ada, Anda gak usah pikirin yang lain. Sudah turun ayat-ayat dalam Al-Quran, akan menjamin semua kebutuhan rizkinya. Bahkan sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling dahsyat, ada di Quran surah ke-6, ayat 151. Begitu anaknya hafal Quran, maka dia akan mendapatkan rizki plus langsung rizkinya diluaskan sampai ke orang tuanya, kerabat terdekatnya, sampai dengan lingkungannya. Begitu hafal Quran dengan menghafal dengan cara yang benar. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami berikan rizki kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Dibalas di Al-Isra ayat ke-31. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan rizki kepada mereka, kamu pun akan mendapatkan bagiannya. Bagaimana cara mendapatkan rizki bagian dari orang tersebut atau bagian dari anak kita? Anak yang dapat rizki, bapak ibunya dapat. Salah satunya dengan wasilah Al-Quran. Kalau gak percaya silahkan. Anak-anak yang menghafal Quran dengan benar, maka rizkinya akan diberikan oleh Allah plus dengan kedua orang tuanya. Cukup saya tunjukkan orang-orang Indonesia, anak-anak kecil yang namanya mungkin gak perlu banyak disebut. Ada Ahmad dengan Kamil. Ada Musa. Siapa lagi? Fajar. Yang hafal Quran, Fajar. Yang mendapat berkahnya, bapak ibunya. Yang haji, orang tuanya ikut. Musa, bapaknya ikut. Kamil, Ahmad, bapak meninggal, ibu masih ada. Setiap ada acara, ibu ikut. Haji, ibu ikut. Pengasuhnya ikut. Gurunya ikut. Teman-temannya bisa ikut. Anda bayangkan. Jadi kalau Quran sudah ada dalam hidup Anda, maka demi Allah saya katakan semua akan dimudahkan. Nah, bagaimana kalau saya pengen menghafal, ibu gak ngasih izin? Bagaimana menimbangnya antara menghafal dengan dapat izin ibu? Caranya, minta izin pada ibu dengan cara yang baik. Turunlah Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Datang kepada ibu, minta dengan cara yang bijak. Bukan minta dengan maksa. Katakan dengan lembut, dengan indah. Bagaimana kalimatnya? Cari dengan kalimat yang menyentuh ke dalam jiwa. Ma, Adi mohon maaf. Sampai hari ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk mama. Mama telah berjuang luar biasa. Mengandung, melahirkan, merawat. Maafkan ma ya, kalau selama ini banyak salah. Ma, Adi pengen bercita-cita. Nanti insya Allah, kalau sukses, orang pertama yang Adi bahagiakan adalah mama. Dan di akhirat, Adi akan berjuang untuk memberikan mahkota di atas kepala mama langsung dari tangan Adi. Dan Adi akan persembahkan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Apa mama ridho dengan itu? Masya Allah, insya Allah sayang, insya Allah. Cuma itu yang bisa Adi persembahkan, ma. Baik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mama ridho, iya. Boleh, ma? Boleh. Silahkan. Adi pengennya apa? Kata Pak Ustadz, tersebut dalam Al-Quran, dalam hadis, amalan itu hanya bisa ditempuh dengan cara menghafal Quran, ma. Kalau Adi bisa menghafal Quran sampai hafal, insya Allah mama akan mendapatkan bagian rizkinya. Allah akan permudah dan di akhirat pasti akan diberikan kemudahan untuk bisa membahagiakan mama. Adi berjanji, insya Allah menghafal tidak akan mengurangi serius untuk belajar. Menghafal Quran, jadi ahli Quran, insya Allah tidak akan kehilangan status sebagai mahasiswa. Adi akan berjuang. Apakah mama ridha? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bicara seperti itu, tidak ada celah bagi orang tua untuk mengelak. Yang ada air mata akan keluar di peluk Anda dan mengatakan, ayo nak, besok kamu menghafal ya. Kalau perlu mamah juga ikut. Jadilah seperti itu. Jadi yang menghafal bukan cuma Adi, bukan cuma anaknya, tapi juga dengan ibunya. Jadi berapa orang yang menghafal? Saya aja ke situ lagi. Oh ini sudah. Terakhir ya, terakhir. Terakhir. Oh, kalau sudah agak tenang, agak reda, nanti kita pelan-pelan ya, biar berpisah. Ini ada dua pertanyaan. Bagaimana teknik mengajarkan Al-Quran semenjak bayi dalam kandungan? Cara mengajarkannya, ibunya dan ayahnya yang kemudian mempraktekkan interaksi langsung dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Satu, saya agak cepat aja langsung. Bisa didawamkan langsung berinteraksi dengan tempelkan misalnya di perut ya, tempelkan, dengarkan. Atau kalau tidak misalnya beli speaker aktif ya, setel Quran, bacakan di situ terus, tapi teratur, teratur, jangan acak ayatnya. Misalnya ini yang pertama juz 1, juz 2, juz 3, tamatkan dalam sehari 1 juz, hari kedua 2 juz, hari sampai ke 30, 30 juz. 4 bulan rohnya ada, ditambah 5 bulan dia sudah mengulang, teman-teman sekalian, 30 juz selama 5 kali. Begitu lahiran, setiap diberikan ASI, bacakan 1 juz, bacakan 1 juz, bacakan 1 juz. Atau perdengarkan Al-Quran, turunkan sekarang. Mulai sebulan 1 juz, sebulan 1 juz, sebulan 1 juz. Maka 30 bulan berapa juz? 30 juz. Ya, karena itu